أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعيه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. والله أعلم بمراده وهو لن تأوي الله كن أنزل نور كن يلذي من السماء سكن لنت ما أن بنيو فأخرجنا مكما تأكل سنكم فيه فيه التفتنا نلقي كتبين دلم لبان أخرجنا وتوي التفت سكن غيبة سكن غيب anil gaibati saking gaibihi kalawan ma bil ma'i ingse kalawan banyu nabata kulli syai'in ing cucukulan saban-saban sewiji-wijian butukang cukul ya kulli syai' fa akhrajna minhu maka matuakan insun agung minhu saking kulli syai' minhu saking nabat minhu saking nabat ayin nabat ditegesi nabat syai' ini suwiji-wiji khadiron kan ijo bimana akhdoro kalawan mana akhdoro nukriju kang metuakan isun agung minu saking khadir minal khadir tegasa saking kang ijo haba mutara kibain wiwijilan kang narima nyusun yarkabu baduhu badan tegasa nyusun upo setengah haban ing setengah kasa ing setengah kasana bililin toti wanawya kaya pirang-pirang ranggian anggur ranggian gandrung lan umpamane yontoh wa minan nakli laniku tetap setengah saking wa minan nakli laniku tetap saking karma khobarun ya iku dada khobar wa ibala minu landan gawa badal minu saking nakli apa minta liha tegasa saking mayangi anakli awali mayukhraju tegasa awali barangkang metu yang mamina saking toi al-mubtada ulan utu mubtada naiku kinwanun lapad kinwanun wa minal nakhli kinwanun utai pirang-pirang utai pirang-pirang kitu kinwanun utai pirang-pirang sintuke rajim tegese pirang-pirang tunase dan yatun kang para koribun tegese kang para kapobaduha setengah kinwan bin badin saking setengah wa akhrajna bihulal natuakani sunagung bihi kalawan tolai jannatin sekeri kekebonan basati natagese pirang-pirang kekebonan min anabi gedeb zeking pirang-pirang anggur wa zaitun lan ing kayu zaitun warumana lan ing kayu dalima atawalan ing tangkal zaitun lan ing tangkal dalima mustabihan halekang sarupa warukuhuma opo godongi karoni zaitun lan ruman halun iku dadi halwa garong mutasyabih lan orana kang narima sarupa opo samaruhuma buah karone zaitun lan ruman unzuruni ali sirakabe ya mukhotobina ya kang den kitoban kabe nazra tibarin kalawan ningari tibar kalawan ningari ya tibar ila samari maring buah kulim bipati sai kalawan den patakan sawal mimilan mimya samar wabidomi malan kalawan den domaikan karone zalan mim sumur wa jamu samratin lan utawiya samar iku jamalan pas samratin ka syajaratin wa syajarin wa khashbatin wa khashabin iza asmaratat galabuan ya kullun nawalama ya buid illal mawala barangkang lahir ya samar kaifah wa iku bautawi utawiya samar wa ila yang ilan marim matang ya saman gaji tegas matang ya samar iza uud ikatan galadian temu ya samar kaipa yang udu alai boka ya apa babalik ya samar inna fi zalikum in satuhuna iku tetap ing dalam mengkono mengkono kabeh opo yak tila ayatin sake ayat dilalatin tegas sake kang dudukin ala kudratih ta'ala ingat saya kawasan Allah Ta'ala alal ba'asi wa gairihi ingat saya nangi akan lan liane ba'as lan liane ba'as Allah masih keleh nyeritakan tentang kemaha kawasan Allah maha sampurna kawasana Allah maha hikmah maha mulia maha segala-gala dalil nomor kahiji tadi geus dijelaskan innallaha faliqul habbi wan nawa nomor kedua faliqul isbah nomor katilu nawa huwa alladhi ja'ala lakum nujuma litahtadu nomor kaopatna Allah ngajelaskan ke maha kawasan Allah wa huwa alladhi ansakum min nafsi wahidah dalil kalimat iya Masya Allah ewuh jang ojah ewuh jang mimpar ewuh jang inkar ewuh jang terpercaya kagusi Allah bahwa gusi Allah maha soni, maha kholik, maha sampurna sonikna jeng kholikna maha sampurna kekawasan Allah subhanahu wa ta'ala gus didalilan ku kahiji, kadua, katilu, kaopat, kalima kuari tapi geninganan pada buktina di dunia kuari loba anu inkar tepercaya karena kepangeranan Allah subhanahu wa ta'ala lain jelema bodoh deh ini untuk percaya jelema pala piye pala linter gelar doktor gelar profesor gelar-gelar bangsa DRS dan lain sebagainya nyanap otakna teh otakna teh dibukakan kugusi Allah kapinteranana jang minteran doang ananeangan jang pitayin doang teu bae nya percaya karena sabak da maot teu percaya alam nu itu tapi urang mah sakieu bodoh urang mah sakieu tapi alhamdulillah dibukakeun hijab ku Gusti Allah percaya sia alhamdulillahirabbil alamin mahal ta hidayah tengah duh mahal jasa Ya orang lamun teu iman ka Allah deuk nanaonan coba diuk di dieu. Deuk nanaonan. Lamun teu iman ka Gusti Allah, he ieu teh tanda iman ka Gusti Allah. Diuk geus di dieu. Sanajan aing keur boga duit mah tetep ka puncak bae. Ieu mah memang sesa puncak bae mah. Teu baroga duit. Nu kabingungan karek ngaji. Anu dicarekan kunu kolot ngaji, nenangkeun pikiran, nu kreditan teu kabayar ngaji. Kos kitu bae du calon lurah elek ngaji. Nu menang ngajeun teu, nu jadi DPR teu jadi ngaji. Kos kitu. Jadi ieu mah berarti rombongan sakit hati. Ya Allah. Gaje urang sakit hati geja. Haji urang pelampiasana ngaji. Jadi berarti atuh wario bagusan wareleh. Bagusan nu eleh calon lurah nu menang mah teu ngaji, nu eleh ngaji mending mah eleh. Selamat berarti. Kreditan keur maju mah teu ngaji-ngaji, barang teu kabayar-bayar, tereh dicokot ku dealer ngaji, maning cokot habek. Gas beres pokoknya. Kuari cari kanan baik kuno kolot ngaji maning terus mun nyaho kula kanu kolot cari kan terus abe ngaji terus tuh duit tegableg-gableg ngaji giliran buka duit BBB jaga babaturan minggu ini mau ngaji juga enon meeting segala meeting. Iya dalil kalimah iya Gusti Allah ngejelaskan dalil ke maha kawasan Allah maha sempurna ke kawasan Allah. Allah teh maha pencipta. Allah teh anu ngabogaan numantak dijelaskan ku Gusti Allah timimiti inna Allah falikul habbi wan nawa sisikian nang Allah subuh waktu subuh nang Allah falikul isbah. Kemudian kita urang menang Allah asal tihiji manusia Adam wali beriak ambulaya maha kawasa Gusti Allah kuari wa huwa alladhi Gusti Allah ta'ala alladhi zat anzala nunurunkeun minas samai ti langit ma'an cai nu turun di langit macai hujan berarti nu nurunkeun hujan teh Gusti Allah. Carana Allah teh nyieun heula saap panas eta panas teh ngahiji ka laut. Di laut terus ku panas-panasna hawa naek ka luhur, di luhur teh panas teh ngajadi mega. Sanggeusna mega teh ngabentuk tidinya cai laut teh ditarik ku mega ka kawasan Allah seperti kitulah naek ka luhur eta mega terus ngahideungan hideung geus pinuh ku cai tinggal dibedolkeunana deuk di mana kumaha Gusti Allah urang lamun wauh jeung mega mah mega sini dong kecuali Megawati eta ge urang digupai ku Megawati asal kamu kesini melalui tanduk ayo mega ayo mega mega mega narik nyedot cai laut set plak maha kawasa Allah. Aja cak mega teh aku ladek di kamanakeun ieu cak Gusti Allah. Hei angin, sampaikan salamku. Oh, blon teh mah di sigi tong atuh mah kos kitu mah atuh. Angin cak Gusti Allah. Tiup kacikupakeun. Ditiup ku angin kacikupa wor oh mega hideung jaset cenah tuh di Cikupa tuh deuleuh tuh asana hujan tuh di Cikupa tuh ka deuleuh ku urang set kulantaran aya nu hajat Ayu didihnya aya anu ngayun-ngayun botol, aya anu ngabalikeun sempak rangda, uyah dikaluhur-luhur kentengkeun bolon. Cek nyana nu kos kitu teh cenah nyarang hujan, emangna wawuheun nyana jeung mega. Ulah percaya sia ka nu kos kitu ulah. Kecuali doa para wali-wali Allah. Wali-wali Allah mah bisaeun nyana mah ngadoa modal kos kitu, Gusti, di Cikupa teh aya dulur abdi, deuk hajat karunya modalna meunang nginjem ti dulurna. Namun naju di hujadan kugusi boro-boro nu jauh nu deket geus teu daratang sebabnya nama can boga gaya daya tarik. Hayu adu batur geus boga daya tarik bae teu kahalangan ku hujan aya nya mun di hujanan Gusti. Atuh mantakan moal aya nu daratang eureun hajat engke nyana ribut jeung pamajikanana. Panganten gengke bisa kasinggung acak-acakan abdi mah Gusti, ieu mah supaya talalentrem hirupna supaya ulah raribut. Eta mega supaya dipindahkan ka ditu, ka Solo. Jawa amat cakus. Pindahkan ke Belaraja, di Belaraja gaya nu hajat, gaya nu hajat deh. Di jikarin cekebo, rencekebo gaya nu hajat deh. Ka korelet, di korelet gaya nu hajat deh. Ka Bitung, di Bitung gaya saru. Sekali itu ka Solo wae, ka ditu. Ngahujanan batik ris. Dipindahkan set. Bisa kos gitu? Atau bisa. Kaku lagi bisa asal meres api hiji. Tama gak gedean hutang burung. Itu gecan pugu aja merek kula. Wah emang acak-acak abis. Emang dukun kendi mau kos gitu. Nah kecuali doa solihin, doa para wali. Bisa jalan-jalan batu. Ia awak nate ngis Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah. Mentak cek Allah teh. Oh, yang dipindah kada pindah pindah pindah. Mentak kadang-kadang sekelilingna hujan didinya mentek. Eta lah kos kitu. Bisa dijieun deui hujan teh. Maksud dijieun teh dipenta ka Gusti Allah. Aya tatangga hajat bajidoran. Orkes aya. Jaipongan aya. Golek aya mending mun rame henteu. Dalangna teu bisaeun. Gandeng doang nang ningnong. Wah, macem-macem. Sial, aja nyana nang tangan deui ka kiai. Kiai ge lamun encan nyeri-nyeri teuing mah teu meunang, deui maning ngahindar bae. Ngan ieu mah geus loba nu kanyengerian. Yah, kuaing sia, didoaan sia. Ya Allah, ya Rabbi, eta jelema ngalunjak lain ka abdi, sapira abdi, tapi ka Gusti ieu jelema ngalunjak. Abdi deuk masrahkeun ka Gusti. Cek Gusti aing ka aing onam cek nya nya aing mah atuh geus deukah hujanan bae ulah Gusti pancenah ka aing atuh pandang atuh sianya lain. Ieu mah supaya lah karasaeun bae geus ku nyana Gusti hujanan bisa saang sakitu caangna gelu wah di hujanan blak kakawasaan Allah sebab nunurunkeun hujanna Gusti Allah. Kumaha Allah bae aya ge urang nu geus wauh jeung Allah marifat ngaranana menta ka Gusti Allah. Tah ieu mah kasimpulanna bae nu nurunkeun hujan adalah Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha kawasa Allah tuh. Jalain jenderal nu nurunkeun hujan mah lain RI1 nu nurunkeun hujan mah. Jalain kapten nu nurunkeun hujan mah lain letkol nu nurunkeun hujan mah. Komo RT mah becus naon supir RT. Digaji henteu naon henteu di neraka ngap-ngapan nyana rugi jasa aja hirup jadi RT mah teh digaji henteu naon henteu di akhirat pamarentah nyana tapi lamun we RT di hese urang gede asal niat ibadah bete tenang teh wah aya ge Imam Syafi'i teh mujtahid boh Imam Syafi'i moal aya dua. Tapi Imam Syafi'i pas ngijtihad hiji masalah puyengnya dikadieukeun lain, dikaditukeun lain, dimusyawarahkeun jeung ulama-ulama lain teu kabahas. Tetap aya nu teu kabahas ku Imam Syafi'i ge. Imam Syafi'i ngadoa ka Gusti Allah ieu can terpecahkeun masalah teh. Aduh, puyang sapoe dua poe seminggu, dua minggu, sebulan, dua bulan. Imam Syafi'i teh ngeijtihad hiji masalah teh teu kabongkar, teu kabongkar sama sekali. Sapantar Imam Syafi'i anu ilmuna teh geus langsung ti Gusti Allah. 12 ban mah tambah geus nu ilahar. Nyana mah geus macam-macam mutahid atuh. Jajana mah talar Qur'an ge umur 12 tahun. Nyana mah wah geus jadi mutahid teh jadi mutahid, jadi mufti teh jadi mufti umur 14, umur 17 tahun geus langlang buana ka unggal nagara. Imam Syafi'i, tapi aya hiji masalah teu kabongkar. Nyana tetep merenung bae si saha nu bisa ngabongkar masalah yeuh. Di negara Baghdad saat eta aya hiji jelema ngangon embe ngaranana Syaiban. Ngangon embe tanyana mah ngangon embe asa disuk-isuk ka gunung ka leuweung zahirna saperti kitu. Sore-sore balik ngagiringkeun embe. Zahirna sehari-hari saperti kitu. Teu cacampuran jeung masyarakat teh tacam komo jeung pamarentah mah nyana mah alergi jeung pamarentah. Yang siapa siapa ngangon bae zohirna seperti itu horenganannya nama nyalametkeun agama ibadah di leuweung teh embe mah embe bae cang horeng maksudna lain embe teuing ibadah ka Gusti Allah zikir horeng nyana waliun min auliyaillah wali mantak sih ada bisa ngangon bae di lembur. Kayahuan kawalianana satu ketika hujan teturun-turun sehingga cai eueuh sanggeus teh cai eueuh jukut-jukut teh geus gararing embe ngarelel hayang nginum dahaga ka deuleuna babaturan-babaturan kiseban bebeja ka kiseban embe urang geus loba nu paeh. Eban, sekjana. Ban. Meaing bae ban, aing nginum. Bae. Laporan deui ti dieu, ban, kambingku mati. Cimah meureun ti Batak dia. Iya. Nah, iyalah loba nu laporan, akhirna nyana ngadoa. Nyana mah ngadoa na henteu langsung kieu-kieu bae. Kieu bae dileuan mana sih Mega sekjana ya? Oh, itu. Ditunjuk ku nyana Mega ka dia heula sagede. Atuh Mega cepet ya. Hujanan ye, embe ye, pararae ye. Langsung ari tebrak hujan. Masya Allah eta ki Syaiban. Luar biasa, geus loba tah hujan. Laporan deui, uy ulah loba teuing atuh. Cekena, eh Mega, geus cukup. Rat, geus. Enggeus ka ditu deui sia. Ka ditu. Eta kiseban bisa kos kitu eta ya Allah ya Rabbi. Sekali geus selang sababaraha poe deui terjadilah seperti kitu deui. Minta deui ka kiseban. Terjadilah seperti kitu deui. Akhirna kadengekeun kan. Kagorengan tetep kadengekeun, kabagusan tetep kadengekeun bae kajeun ku kumaha ge. Nu aya di benak hati urang kajeun teuing ku urang dipendem teu pernah ngomong-ngomong, kamakrifatan bakal timbul. Sarua bae kahasudan ge bakal timbul bae. Kajeun teuing ti tubuh kiai, ti dada kiai, ti dada ustad, komo dadah lurah mah, parantina tamah kos kitu mah. Komo dadah-dada bangsa pamarentah mah, geus parantina hasud teh paranti tamah. Nya nama mun teu hasud teh lain pamarentah. Boh kitu amat ge emang parantina nya nama geus. Kos kitu. Nu bener ge emang kos kitu. Kiai abi. Atuh nya lamun bala lener mah teu hasud, teu sirik pidik atuh nya ngurusan rakyat. Eta mah nya nama menerkam. Macan mun nyaho hayang nyaho ka macan tutul eta henteu kabeh nu jadi macan-macan nu jadi mamacan-mamacan teh kadenge eta bagus jeung gorengna dada urang teh hate teh kadenge bae ku batur kajeun ku kumaha ge kajenting urang jadi kiai ditutupan make udeng-udeng make sorban, wayah hasud ka nyahoan bae ku batur, wayah ria ka nyahoan bae ku batur, padahal disumput-sumput kurang ngomongna urang ngomong sufi bae, ngomongna ngomong wali bae, ngomong kiai bae, mapatahan bae, wayah hasud ka ambeu ku jelema. Kajenting urang nyumput bae, kajenting ku kumaha ahli ikhlas ka nyahoan bae ku masyarakat. Sebab eta teh tadi sarapih-rapihna meuyeum tarasi. Sapeup mabung sabagus-bagusna ngabubui tarasi tetep kaambeu bae. Urang keur leumpang budak bau beuleum tarasi jayeungna tah. Kaambeu ku. Urang keur leumpang waduh opor ieu babangunna. Ah wal ka mana sugan di ondang jeung nya teh. Tolol teh budak, ngambeu doang. Aduh teh kadengkeun kisah bante seperti eta, bahkan satu ketika terjadi tanpa nurunkeun hujan bebeja kabeh babaturan ngangon-ngangona bahwa ieu embe urang geus kalantih kuari kurang jukut di Bagdad saat eta. Cek kisah bante ulah gandeng-gandeng ulah gandeng bareng hei jukut hejo sia betah usararejo usararejo embe dikadijakeun kabeh bo urang mun ngangon jeung kisah hebat mantep urang mah mantep urang. Imam Syafi'i ngadenge bahwa kisah hebat seperti eta saat eta cek Imam Syafi'i di jalan aing deuk datang ka manehanna. Imam Syafi'i di kota kaleuweung manggihan kisayaban diuk dihareupeun kisayaban persis sakumaha budak leutik sakola dihareupeun guruna tungkul sieun ka guru persis seperti eta titah naon bae ku guru daek sagede Imam Syafi'i anu geus kaceluun ka unaun ka koncara ka beja ka unggal nagara ka istimewaan Imam Syafi'i dihareupeun kiseban budak angon tungkul diuk simpulnya natea menta dijelaskeun tentang ijtihadnya na kitu batur mah padahal Imam Syafi'i hebat tapi kiseban budak angon cumlang camling kadeuleuna ge teu salat tapi cek Imam Syafi'i kajeng ku kumaha ge wali Allah ye datangnya na kaleuweung sesalaman dicium diuk rapih urang mah sia tuh ka ditu ngaji saksah kasihan budak kamari kolotan aing atuh jeung nyana mah je emang ngadu umur atuh ngadahar uyah na ge heuran aing leg-leg ku sia uyah modar-modar sia ngadahar uyah eta urang mah aya bahasa kos kitu teu tawadu ya Allah ya Rabbi. Deh Imam Syafi'i tingali. Ayo naon pei ceknya nanti. Gitu bapak. Kisah hebat deh kira-kira. Ayo naon pei ceknya nanti. Iye. Ngaja be abdi kadie. Ayo hiji masalah. Oh. Nuker di ijtihad deh karti. Mantap ya ulah ngagugulung ilmu pikih bae. Kos gitu tau mah ilmu pikih. Mah. Caknya nate aja ngurusan masyarakat ai sorangan teu ka urusan ilmu sampah sama kos kitu mah pei pei. Aduh cek Imam Syafi'i aing jadi kos kieu yeuh. Batur bae di urusan ai sia hubungan jeung Allah geus datang ka mana. Gedeng-gedeng ijtihad, gedeng-gedeng ijtihad, gedeng-gedeng ijtihad datang ka modar siapa kos kitu bae. Ai sia can beres-beres hubungan jeung Allah, salat teu daek khusyuk dicarekan. Dicarekan tak kuki saya bante, ampun aja kian ibadah tu bener. Tah, geus ka nyahoan keluhuran anak kuki saya bante, ditebak ku mana na? Iti ada eta eta, jawaban anak tah tah tah tah. Bahkan samantas eta siapa kali iti ada masalah na anu, siapa bingung deh bae. Tah, jawaban anak eta. Waduh. Oh haramat geus abdi mah cek Imam Syafi'i kajen urusan ijtihad mah urusan tamah pikih abdi mah bade guguru bae ayeuna ka mama boleh sebut mama aing cedek ngaguru mah gaguru bae heulanan usok ngamama-mamakeun segala abuya segala abah batur mah kos kitu orang malain jadi nggak guru kain terjemput buya kain buya tuh si kain oh bayawak buaya Masya Allah Imam Syafi'i nggak guru batin kaki syaibat ninggalkan urusan-urusan ijtihad heula dititah curuk ku curuk syaiban budak angon anu sia anu anu Imam Syafi'i lantaran cerdas langsung dengan cepatnya na usul ilallah tetapi awas sumputkeun ku anjeun ya ulah wae ka lembur cicing heula 3 taun Imam Syafi'i teu amprok jeung manusia sakit itu atuh ibadah teh ya bohong lain hayup boga hadis hiji dua manggung beak di buleudaan bohong datang ka ongkek nyana kikituan bae hay hubungan nyana jeung Allah teu beres hubungan nyana jeung amplop jeung amplop jeung makhluk neraka tetekos kitu teh lain cakula cek Imam Ghazali jelema nu ngagogolong pikih bae halikun gila paeh coba kerasa ujian nana neraka tetekos kitu lantaran adigung aya di ahli pikih sombong aya di ahli pikih takabur aya di ahli pikih ngadu masalah malulu ahli pikih mah bisa naon si sia yo japul jawabe di kumis aing yo patul muin di bulu bitis sama kos kitu mah sapi nama irung dah di dia hayo ngadu jeung aing kitu bae ahli pikih mah kitu bae ahli pikih mah oh lu teu kebahas ku ahli pikih mah dibahas kabeh ge NU ngebahas tentang pikih dina bahsul masail geus berbagai sudu salat segala muamalah ubudiah geus beres kabeh muncul permasalahan bagaimanakah manusia kalau jantungnya rusak kemudian diganti oleh jantung hewan sementara jantung yang akur dengan jantung manusia adalah jantung babi bagaimana andai kata manusia jantungnya diganti oleh jantung babi diselesai di NU dibahas bagaimanakah andai kata manusia tulangnya ini rapuh keputihan atau bagaimana sajalah yang jelas sudah tidak berfungsi lagi kemudian harus diganti yang akur adalah salah satu hewan yang akur dengan yang senyawa dengan tulang manusia adalah tuang tulang uwa-uwa dan tulang babi nah andai kata diganti oleh dengan tulang babi bagaimanakah hukumnya menurut fikih selesai dibahas oleh ulama-ulama NU waktu bahsul masail geus tinggal neuleuan bae teh kudu maca kitab bari ngedeng ge bisa neuleuan kliping-kliping NU bagaimanakah donor darah bagaimanakah hukumnya donor mata oh geus dibahas berbagai-bagai permasalahan nu kamari ieu dibahas tentang wakaf bagaimanakah kalau seseorang mewakafkan harta bentuknya adalah genteng, bentuknya adalah kayu, bambu. Bagaimana kalau wakaf itu bentuknya uang? Terus dibahas, selesai geus segala rupa ge. Eueuh nu teu selesai. Dibahas jadi kitab lagi geus anggeus ieu. Geus, tetan nang tangan. Ieu gaduh dalil, ieu dalil, ieu dalil munazoroh sampai mujadalah. Itu kene ti NU jeung Muhammadiyah. Ha, Muhammadiyah mah. Ku NU mah eueuhna naonan. Eueuhna naonan Muhammadiyah di mana menang ngadu masalah jeung NU. Jeung NU teu pernah. Asa ulah ka kula bae ulah sia ku aing-aing mah teu bisa. Ka desa daratang deui ka aing. Geus moal dijawab ku aing mah ditakos sia ku aing. Tangis selesai permasalahan teh. Tapi takabur nu aya. So asa aing doh hasil aing toh mun eueuh aing di neraka teh geus kitu teh sianlah ku tasawuf ku ilmu batin supaya datang ka boga rasa aja aing mah teu bisa ngaji teh tuh ngeunaheun pan geus kitu Waalaikumsalam naon ieu ieu kula nanyakeun masalah emang aing mah tangkal masalah ayo jeung aing sia ngadu masalah mah sombong tapi lamun ahli Allah ahli sufi abdi rek nanyakeun masalah wah teu bisa aing ka dieu nanya masalah mah ka dieu mah mawa wudu kopi masalah mah ka ditu tawadu ngaranna masyaallah ngeunaheun jeung ahli Allah mah Imam Syafi'i ku gurunya na. Oh barang Imam Syafi'i geus usul teh cacak-cacak aing teu ngaji ilmu batin cilaka aing di akhirat. Imam Malik sarua bae. Lau kitu lamun naon kitu ngaranna? Lau naon kitu lamun laula sanatani lahalaka Nu'man. Lamun teu aya 2 tahun cilaka Nu'man. Nu'man teh nyana. Nyana guguru ilmu batin 2 tahun. Ha, lamun cacak-cacak aing teu ngaguru ilmu batin neraka aing cek Imam Maliki. Laula sanatani lahalaka Nu'man. Ngadu masalah baik cekena tapi barang tet kaji ilmu batin zikir ka Gusti Allah sejuk 10 masalah nu ditanyakeun dijawab 2 8 di pikiran bae ku ente nanyakeun masalah 20 dijawab 4 anu sabaraha teh sesada tah 16 pikiran bae ku sia engge teu kaharti cekena tawadu masyaallah. Iya ye, urang mah nempo teh ka rumah-rumahna. Padahal mah loba wali nu teu dibere ka rumah. Ngan osok dibere jang pangbubungah sakumaha nabi dibere mukjizat. Wali dibere ka rumah, ketika dibere ka rumah nyana mah embungeun. Ngan kulantaran Allah mere timbul keyakinan anu pohara tambah. Oh cakirna teh. Oh, kitu. Aing ieu, waduh barang hujan. Jibreg aing ka rumah berarti ka hujanan keneh berarti aing teu lain ka rumah tah mah biasa bego mun teu ka hujanan ka arah insyaallah ieu tas dahar jadi seubeuh ka rumah berarti euy teu blon teh ieu Imam Syafi'i bae guguru batin jadi janat teh udeng-udeng teh dibuka heula guguru ka tukang angon. Ya Allah ya Rabbi, etalah bisa nambai hujan nang Allah kene lantaran geus wau jeung Gusti Allah. Kos kitu. Nah iyalah, maha kawasa Allah, maha sempurna kekawasaan Allah. Lantaran Gusti Allah teh allazi anzala minas sama'i ma'an, nunurunkeun hujan ti luhur langit melalui mega. Proses-prosesna turun hujan na ieu dibahas ku ulama panjang luar biasa sehingga muarobo antara ulama ieu antara ahli filsafat ulama fikih jeung berbagai-bagai ulama seperti itulah pembahasan-pembahasan para ulama tentang Allah nurunkeun hujan tetap kudu aya sabab musababna. Fa akhrajna bihi habbaw nabata kulli syai. Barang Gusti Allah geus turunkeun hujan masyaallah ku sebab hujan teh Allah ngajadikeun jajadian berbagai jajadian. Iltifat titik cina cek ahli bilagah mah lantaran tadi kapan gaib wahuwa Gusti Allah ta'allazi anzala minas sama'i mah kunaona tuka dia lain fa'akhrojahu tapi fa'akhrojenah iltifat wal iltifat wahuwa intikolumin badil asali bi'ilah badin komin cek dina johar maknun jadi ngandung rahasia ta'i iltifat di dia tina gaib kuari kana hadir tu anil gaibah supaya nyongsrong wa akhrajna bihi nabata kulli syai kaulan agung geus ngajadikeun ku sabab hujan tersebut kana berbagai jajadian-jajadian pare jadi jagong jadi buah jadi geus puguh nu dipelak mah di hujanan jararadi nu teu dipelak kurang jukut jadi teki jadi sagala eceng gondok jararadi sagala wah macem-macem nu kurang dipake ka embung ge jararadi bae hejole moh ku ayeuna hujan teh neuleuh urang ka pegunungan masyaallah ngemplay mani asana waas atete ku hararejona nele kebelah dia cai singkolocor di sisi-sisi nanti aduh luar biasa eta jajadian-jajadian geus puguh bangsa talus mah geus puguh bangsa wah nukarar itu jarara di pohara jasa nang saha eta ngajadikeun Maha kawasa Allah nurunkan hujan, tidak hujan, jadi breng jajadian jajadian. Ya Allah ya Rabb. Tidinya fa khurajna minhu khadira. Gusti Allah teh ngajadikeun tina hujan kemudian jajadian jajadian jajadian teh dijadikeun ku Gusti Allah hejol lemok. Ya Allah ya Rabbi. Harejo muharajasa. Mentek sehat kana mata mun urang neuleun hejo-hejo. Aduh ya Allah ya Rabbi. Urang neuleun hejo isuk-isuk. Masya Allah maning ngagemblok-gemblok lempangna sehat mata. Sial sih makan okitu bae. Malam-malam mun urang cik Imam Ghazali urang rada kurang normal mata teh sok gerage hudang urang memeh jam genep geus pukul subuh. Ieu teh memeh jam genep urang hudang deuleukeun eta teh nu hararejo sampaikeun ka terbit matahari memeh terbit matahari datang ka terbit matahari sok geura deuleukeun bae cager ujana. Sebab didinya teh ngandung-ngandung zat anu luar biasa, geus rahasia Allah bae eta mah. Sengatan-sengatan matahari nu karak bijil nyurut kana tatangkalan-tatangkalan anu hejo, anu awas ulah aya polusi didinya teh. Naon kitu ngaranna? Angin-anginna atawa kitu oksigen-oksigenna. Tah dideuleukeun kurang polototkeun mata kana hejo-hejo sepoe, dua poe, tilu poe. Oh, kabelah dia teuna bray. Masyaallah. Ngemprai. Rada rumek-rumek kurang ieu mata isuk-isuk memeh jam genep kira-kira kurang saparapat kira-kira lamun deuk terbit mataharina jam genep berarti ke urang eureun-eureun jam genep lewat saparapat atau setengah tujuh. Atawa mun ngarasa ngeuna teruskeun datang ka jam 7 diuh kurang di sisi imah ka dituna sawah ngempray nu kasorot ku panon poe pamajikan mawakeun kopi jeung rokok ji samsu di dieu. Masyaallah maka seseungitan bari mencetan ka urang teh atuh tamat teu kudu neuleun hejo-hejo ge geus senang tamat kos kitu mah sehat seger tamat kos kitu pohara jasa. Ye Gusti Allah nurunkeun hujan tina hujan ngajadikeun jajadian seluruh jajadian-jajadian nu sok jadi jeung nu ku Allah dikersakeun kemudian tina jajadian eta dijadikeun ku Gusti Allah hejo lemok mantak neuhun kana dedeungan mata urang nukhriju min ruhabam mutarakiba. Jadilah tatangkalan-tatangkalan tina cai hujan tersebut hejo gede gede gede gede gede gede gede rindang. Lamun buah gede, mun jagung jadi gede, kacang jadi gede, pare jadi gede. Timbul tina asal cai hujan subur jadi hararejo kuari kembangan. Ih masyaallah nukhriju minhu. Gusti Allah dijadikeun tina nu hejo eta sisikian-sisikian anu ngentep coba ge kurang deuleu kuari kaluar gandrung ngentep sikina teh ti luhur tepikeun ka handap nang saha ngentepkeun neuleupare urang leut bekah kuari eusian pleut tungkul buahna buah pare ti luhur tepi ka handap make ngentep maning ngentep itu menang saha ngentepkeun masyaallah berbagai-bagai bubuahan-bubuahan kaluar anggur-anggur ngentep ti luhur tepi ka handap ti luhur rada gede beuki ka dieu rada leutik ka dieu rada teu kecongonan leutik menang saha ngentepkeun kos kitu. Ya Allah ya Rabbi maha kawasa Allah maha sempurna kekawasan Allah tina hujan ngajadikeun jajadian. Yah geus jadi jajadian teh kaluar kembang kaluar buah nang ngentep rapih luar biasa ngentepkeun ngarampihkeun nang sah lamun lain nang Gusti Allah yer kabubakdu ba'dan kasada bilil hintati wa nahwi berbagai tatangkalan-tatangkalan anu rindang anu buahan buah nang ngentep rapih maha kawasa Gusti Allah. bahkan wa minan nakhli min talaihatin wa nundaniya ina timbul tangkal korma yakni tina kembang na tina mayang na timbulkin wa nundaniya aya sintung-sintung aya tunas-tunas anu darareukeut rapi luar biasa kos kalakai urang lamun ningali tangkal korma kemudian kembangan sanggeus kembangan kaluar teh eta teh kapan aya tunas-tunas di sisi-sisina mani rapi tarolah mun di urang mah caruluk sok geura ge kaluar buah caruluket ngarundai ka handap eta teh kapan aya tunas-tunasan atawa kalapa kaluar mancungna sanggeus kaluar mancungna bekah eta meulahkeun mancungna meunang saha aya waktu tertentu na nanggu si Allah coba mancung kaluar pek sanggeusna kaluar kebelah sanggeusna belah kaluar eta kembang kalapa naon ngaranana kembang kalapa mayang mah basa Jawa beh iku mah uis dan sebutaken ah iki mah Sunda opo iku jenengane wede kita ge orang Sunda orang weru ge weh sakalina bisa aing mah Jawa mauk aduh iku jenengane opo iku ya wes lah kembang bae lah kaluar kembang na yana mayang na teatah tina kembang kalapa mapan telangsung aya setik-setik tunas-tunasan eta teh rahasia na lamun ditanya aya naon eta make jeung aya tunas-tunasan modal kitu langgoko kitu keneh buah korma kitu keneh urang mah teu kahati atuh geus bae dientepkeun rapi teu kudu make pang-pang-pang-pang nu laleutik kinuan teh ngaranana tunas-tunas nu laleutik oh horenganan deuleu dina buahna congona eta teh aya nu kos jaruman kabeh ge eta nu kos jarum teh horenganan eta teh ngahalangan bangsa hewan-hewan nu endek ngadahar rahasia Allah besi aya bajing besi aya sagala rupa besi aya manuk dan lain sebagainya ka korma teh ka kalapa teh ka langgoko teh eta aya anu lalancipan-lalancipan kos kitu teh eta teh ngahalangan tina hewan-hewan rahasia tina bubuat nang saha eta kos kitu teu kudu make santap teu kudu make security sugan aing mah security naon serem jorenganan lah kudu di satpam manuk segala rupa teu daekeun ka dinya ya Allah rahasia Allah tidak tangkal korma jeung sajabana kembangna di mana kaluar timbul kinuanun kinuan tunas-tunas leletik seperti dahan dina kembang tersebut ya Allah rangkai-rangkaian aya tangkai-tangkaian ya Allah maha kawasa Allah kalah luar beki gede, beki gede, beki gede, beki gede anu teu mangpaat ku Gusti Allah dikaluarkeun teh diturunkeun ngagedean, ngagedean, ngagedean, ngagedean ngaranana jadi kapol eta ngaranan kapol saha urang mah nyahona ku ari kapol bae geus barang rada ngagedean deui geus aya jerona nu kos leho ngaranana dewegan nang saha ngaranan eta dewegan kuari jadi kalapa kolot ngarana barang lewat ka kolotan kiring nang saha ngaranan Gusti Allah lagu padahal mah dewegan teh bahasa Inggris dewegan mah bahasa Inggris eta teh again jadi aya urang Belanda ka aya urang Inggris ka Indonesia nya nah hayang kalapa nunjuk dialakeun begitu dialakeun dipapas barang dipapas diinum kunyana barang diinum nanya eta nu boga kalapa teh enak ye gen jagen lagi cek urang mah deui kadenge kunu ngala kalapa oh ieu teh di Inggris mah dewega padahal mah gen urang eta sih tot ngobrol nanyana jeung urang etek atuh kos kitu dung-dung sakolah henteu naon henteu jadi tidak Inggris dogan kuari ge dogan wae Nah, iya, geus jadi kapol, kuari jadi dewegan, jadi kolot, kuari jadi kiri. Nang saha ngaranna Maha Kawasa Allah. Mata korma teh beda-beda ngaranna, korma beda-beda ngaranna. Mun urang nyaritakeun tentang korma teh keur mejena leutik mah ieu ngaranna dina kitab ge geus dipuat. Dina kitab ge ngan urang aslina kudu nanyakeun ka urang Arab. Kakarak muncul ieu ngaranna, ngagedean ieu ngaranna, terus barebeu ieu ngaranna. Begitu asak eta ngaranna. Diorak da gengke lamun anu kitu baseuh ieu ngaranna, lamun anu kering ieu ngaranna. Beda-beda. Hajung ngaran korma ge macem-macem sakumaha buah bae di urang ge. Aya buah kitu darmayu, aya buah harum manis, aya buah golek, aya buah daging, aya buah limus, aya buah harum manis. Aya buah kitu anu sok dirujak teh ngaon ngaranna. Kaweni. Wah geus segala ganda rasa. Wah geus loba jasa teh buah teh. Wah harajasa. Sarua korma ge kos kitu. Sarua Maha Kawasa Allah tidak hujan timbullah aya buah korma. Ngaran nu beda-beda. Di urang aya buah darmayu. Aya buah harum manis, aya buah wah macem-macem, masya Allah. Malam aku hari maya buah anu amis jasa ngaleuwihan ti buah segala-gala ngaranna buah gitu nu anyar menang memproduksi Thailand teh disebut ngaranna lain buah gincu, lain buah simana lagi, lain buah gedong, lain eta teh buah kongkong gitu naon ih bontong siapa. Masya Allah, itu buah-buah raja saya. Tapi tidak beli montong ayam. Ya karim, iyalah sahannya Gusti Allah Maha Kawasa Allah, Maha Sempurna Kekawasaan Allah. Masya Allah. Wa jannatin jeung Gusti Allah nyen kekebonan-kekebonan ay akhrajna bi jannatin Allah ngaluarkeun tina hujan teh kekebonan-kekebonan yakni min anabin kebon anggur anu ngareutang kalna jannat. Mun urang neuleuh kebon anggur di Korea, wah luar biasa. Mun urang neuleuh kebon anggur di Australia, wah luar biasa. Kulagi hari tadela di Australia mantak pibetahun luar biasa. Mohara. Emang di mana ke Australia? Tade ke Citra. Lantaran di Australia mah pohara jasa eta teh kebon anggur, kebon kor anggur. Kemudian dipetik, dibawa ke kota diproduksi jadi minuman keras. Jadi mabok anggur teh tidak itu kurang puas jen pabrik teh lah kuari maka Indonesia meuli tanah di urang sekian hektar nyana produksi tuh di Cangkareng deuleuh pabrik bir di berbagai-bagai lamun nyaman dek ngaharamkeun kana pabrik kana minuman atuh geus bae pabrik teh bae ulah aya izin. Abeh babari gimana nu mabok tangkep ayo ditebus mahal nebusna atuh itu na bae we hese-hese ya negara urang mah negara agamais tapi henteu kitu pan je aya kontribusi mantep ke bupati ke gubernur ay geus leg-leg bae geus Gusti geus tuh nya ieu jannati min a'nabin anggur. Anggur ge aya anggur nu beureum, aya anu anggur hejo, aya anggur semu hideung, aya anggur hideung. Anggur Australia nu bagus teh amis luar biasa hideung ditiru ku urang Bandung. Dipelak di Bandung bibitna mah asli meunang ti Australia dipelak wari di Bandung timbul harareudeung barang didahar haseum. Disebut teh anggur Bandung. Masyaallah. Meunang saya tak kakawasan Allah. Kok bisa haseum bae taneuhna Maha Kawasa Allah. Melak cabe ge beda antara cabe Tangerang, cabe Serang, cabe Pandeglang beda. Dipelak deui ku ari di Tegal di ditu dipelak deui ku ari di Jawa Tengah. Tandingkeun jeung Tangerang, cabe paling hebat sadunya. cabe Tangerang, Tangerang nage di Pasar Kemis, Pasar Kemis nage di Sukamantri. Eta geus hebat jasa bae geus sabar. Tah sadunya bae geus sabar. Istimewa tah mah cabe teh, sebab cabe Sukamantri mah tuh di pelakuan nu diimplak di itu di dayat di kitu Gelam. Terus kebelah di ke Cilongok. Lamun datang cabe eta ka ditu ka Jakarta, nu sejen titah mundur. Mundur. Ada panglima cabe masuk. Hebat jasa. Itu boleh tanding. Coba ge tanyakeun, coba ka induk ka ditu Jakarta, cabe Pasar Kemis nomor 1 di dunia. Nu ngahebatkeun aing we geus nu ngahebatkeun lah. Lantaran cabai Cilongok mah cabai Pasar Kemis nu aya di Gelaman wae di Pasar Kemis beda. Rasana teh eta mah cabai ngeunaheun jasa, ngeunah jasa teh mah cabai teh. Tanyakeun ka santri-santri Cilongok nu ka zamanan jaman cabai, tanyakeun ge. Tanyakeun jaman Abah kula, lamun di dieu keur mujuhna ceuyah cabai. Nu bagus tadi surtil. Wah, nu kelas kawe hiji, kawe dua, kawe tilu, nu akhirna dibikeun ka santri. Oh masalah, oh masalah. Hartina dibikin ka santri. Kumaha teh santri? In the hoy. Emang kumaha kitu santri? Ya, masak. Luhurna diteundeunan cabe. Ajo, nyenang nyambel cabe. Ajo, ajo nyayur cabe. Eta lamun teu ngeunah moal kos kitu tanyakeun ge santri baheula. Daharnya na coelna coe cabe, sambelna sambel cabe, atuh lalapna lalap cabe. Eta ku hebat jasa cabe. Ya Allah, nyaho hebat nyaho deui. Ih tapi bener eta kos kitu teh bener, bener lain alagaan. Ge tanyakeun ge ka santri baheula. Nu mantek nyana sakali dahar, dua kali dahar, tilu kali dahar geus embung. Kunaon? Ngisingna hese cak jalma. Panas. Aduh. Eta lalakon santri baheula. Masya Allah, pohara jasa, indah jasa. Ngeunah jasa geus pokona mah. Eta lamun usim cabe, usim kacang sarua. Usim kacang teh kawe hiji, kawe dua, kawe tilu dijual teteh. Nah, nu kencesna teh naon ngaranna? Naon teh ngaranna? Ari kan, jual loba jasa pan masyarakat kabe bagada. Ka santri kan, santri kabe. Boh, ngulub kacang dahar, kacang coel, kacang atuh segala rupa kacang, sapoe dua poe. Ngising geus teu kuat datang ke tempat ngising, di jalan kene ser. Parah. Eta santri. Parah jasa santri. Mentek milik santri mah kos kitu, mun loba teu katahan, mun eueuh ganggarateun. Emang tiba heula nya mah kos kitu. Datang ka kuari kitu bae. Neng saha eta neng Gusti Allah jannati min anabin anggur-anggur wa zaitun jeung tangkal zaitun warumana jeung tangkal anggur. Wah berbagai-bagai. Ieu mah Al-Qur'an ngajelaskeun sakitu. Teu kudu dijelaskeun kabeh cek Gusti Allah. Lantaran sok geura wari nu aya di kebon diurang dangdeur aya di kebon. Bisa kurang ditambahan warumana wadang dera. Iya dangder didinya, iya jagong di. Nu aya di kebon-kebon bae maksudna jannatin teh kebon-kebon. Nu aya sok aya di kebon kacang panjang, kacang tanah, jagong. Wah, berbagai-bagai. Eta nu carita di Pasar Kemis bae. Kuari indit kesempatan kebelah ditu. Nah, di sisi-sisina aya kucai nu bakal ngabaukeun kana kelek teh. Waduh, macem-macem. Aya lobak sabangsa temah kadinya bangsa berbauan-berbauan bae. Ieu kucai aya lobak baheula mah kan daerah Sepatan Hungkul kebelah ditu ka Pako Haji. Oh, palawija kangkung teh genjer teh rapi di ditu can kaserang ku urang Cirebon mah ka dieu. Barang kaserang ku urang Cirebon lain di Sepatan bae nyana mah kuari. Tuh di etek ge bisa melakangkung. Dicayur bisa melakangkung kumaha nyana bae. Diurus kunyana dengan berbagai otak akal jeung ilmu na. Ieu meunang saha eta? Ieulah meunang Gusti Allah wa jannatin min a'nabi wa zaituna war rumman dan lain-lain sebagainya wa jagonga wa dangdeura wa kacang panjanga wa naon deui geus kadinya mah wa DLL waduh Gusti Allah maha kawasa alam mustabihau wa ghaira mutasabih bari ejeng sarupa dauna tapi tesarupa buahna ya Allah urang mun urang ningali tangkal zaitun akurkeun ejeng tangkal dalima tangkal na akur daun lagi akur laletik tapi timbul buah nama beda mustabihan akur sarupa dauna wa ghairu mutasyabih ta akur buahna masya Allah timbul buah zaitun macal cal cal tapi buah dalima mah gelede gelede gelede gelede kakawasaan Allah kakawasaan Allah aya nu akur tangkalna teh akur buahna aya nu akur buahna teh akur rasana ya Allah ya Rabbi aya anu teu akur buahna tapi akur rasana ih Gusti Allah nu agung teliti sebelum membeli bakal katinggali kurang ka maha kawasaan Allah aya anu akur tangkal teh akur buah aya nu akur buah teh akur rasa aya nu teu akur rasana akur buahna maha kawasa Gusti Allah namun urang ningali aya buah oyong yeuh buah oyong belah dieuna deui aya anu kitu melak nu panjang teh eta teh nu kos oray naon ngaranna ah kumasia bae atuh aya deui anu sok ditalian di dieuna abeh panjang meureunan kitu tah nah sok ditalian tungtung nape panjang gitu meren bobogaan orang ke muna yang panjang matalian aduh macam-macam ya gitu Gusti Allah lu agung mustabihau wa ghairu mutasyabih ya Allah ya Rabbi mahal kawasa Allah mahal kawasa Allah numantak ujung-ujung naun zuru ila samarihi deleku anjen wahai manusia nuker dihitoban zaman kanjeng nabi diharapkan kanjeng nabi zaman sahabat diharapkan sahabat zaman tabiin diharapkan tabiin nu ngadengekeun ayat iya zaman urang kuari diharapkan kula berarti unzuru hai manusia-manusia deleku saraya kabehan ya mukhatabin tapi delekna lain kumata iya di deleku mata iya mangan sakadar sakitu doang tapi nanazro itibarin delekna maka pangdele itibar iya ne pangdele itibar mah iya melalui pikiran melalui akal melalui pikiran jeung perwatakan perakalan urang deuleuk kuari make mata hati basiroh ngaranna ai di deuleuna ngan sekedar make nu ieu doang mah urang neuleuh tangkal kacang geus di deuleuk gede tuh kuari geus kembangan ka deuleuh ngan ku ieu doang kuari geus buahan tuh tereh di ala ka deuleuh kuari geus rada siap di ala geus siap pan di imah urang nyambel emang kurang gitu tuh kacang panjang wah pasti amis jasa lamun leuna make ieu doang kasambel datang kasambel doang datang urang ka kebon deui kuari mah deh kuari tangkal jagong geus gede-gede-gede kuari kembangan teh kuari aya timbul tah geus aya solengan kurang dicoba ku petani teh di delecan di ala ngan disoekeun doang saeutik teh eudeuh geus pepek cak nyana teh ieu mah henteu okos untun nini-nini di ala ku nyana disoekeun pepek tuh jangan cak pepek tungtungna cak petani teh saminggu deui mah ieu teh pepek datang ka dieu tah geus siap-siap bae datang ka waktuna dipanen hah ngahurungkeun sana ngurup meneleuna make eta datang ka beuteung doang beres digahar datang ka beuteung isuk-isuk porocot jumbo nu menang cek jumbo mantep jasa ieu mah rasana rasa kacang cek nya teh didoakeun ku jumbo. Mun leuleum ke ieu datang ka dinya doa. Tapi neuleuna unzuru nauro i'tibari. Dele ku anjeun make pangdeuleu i'tibar. Make pangdeuleu i'tibar teh make pemikiran jeung pertimbangan-pertimbangan akal. Dele ila samarihi kana buahna. Iza asmaro di mana-mana buahan. Dele awwala ma yabdu mimiti kaluar kaifa huwa. Kumaha sih bisa kos kitu pikir supaya mengarah kana kamaha kawasan Allah. Wayani datang ka asak pikir supaya nyaho kana kamaha kawasan Allah. Kaifa yaudu. Kumaha sih bisa babalik deuna. Urang kuari neuleu buah atau neuleu cabe. Cabe jadi kembangan mencenges ngarana. Kuari timbul cabe hejo. Dideuleuh ku urang geus ngitung bae kapan mun neuleuna make ieu mah ieu patani teh. Mangganing ieu teh aya 1000 baris. Aya 1000 baris aya 1000. Jadi 1000 kali 1000. Waduh, nyana teh geus kabayang mem mio hiji. Geus kitu bae tang, seung teung teung sebab neuleuna make ieu. Tapi kuari mama ke itibar maha kawasa Gusti Allah tina cai hujan ngajadikeun tangkal cabe. Cabe jadi subur kemudian kuari jadi kembangan kuari jadi buahan tina buahna anu mimiti leutik kemudian jadi gede jadi kolot tina hejo anu pohara kemudian semur rada hideung kuari kasorot ku panon poe nungguan deuk dipanen supaya rada beureum kuari meunang dua poe beureum pisan pikir ku otak tina hejo semu hideung hejo ka mana barang geus semu hideung kuari teh rada bareubeu eta nu semu hideung ka mana barang geus bareubeu kuari beureum eta hejo bareubeu hideung eta ka mana kuari nu aya beureum. Pikir ku urang, Gusti Allah maha kawasa ngaleungitkeun hejo jadi beureum. Maha kawasa Gusti Allah. Kamari mah eta teh budak keur can dikawin ku aing mah parawan keneh barang ku ari dikawin ku aing leungit ka parawanana. Maha kawasa Allah, ka mana eta parawanana leungit? Sia mah kadinya bae tolol. Eta ge sarua maha kawasa Allah eta. Hayang balik deui jadi parawan engke di sorga ku ari mah moal bisa ka jenteng ge kaput ge endahan mangpet ka jenggo kumaha. Moal bisa. Leungit eta teh. Maha kawasa Allah. Ya Allah ya Rabbi. Hejo na leungit jadi koneng, koneng na leungit jadi beureum nu ngaleungitkeunana saha maha kawasa Allah. Maha kawasa Allah hese kurang tah lamun urang ngaji makulat bakal kapanggih engke. Innal makulati ladaihim tusarru fil asyi wa ya aradun wa jawharu. Lantaran eta mah sifat nempel dina zat. Na ieu teh sifat teh bakal na intikal, bakal na tagoyur. Tah eta perubahan-perubahan dina hiji zat, dina hejo kana hideung, dina kana beureum deui. Tah eta sifat-sifat tokos kitu naon ngaranana? Ngaji makulat. Jangan mantepkeun tauhid urang ka Gusti Allah. Lantaran seluruh makulat maujudat mungkirat ngaranana lain Allah. Innal makulati ladaihim tusar. Geus aya nu ngajirim di hareupeun urang. Junid maneh geus ibadah bae asana mun diitung-itung geus aya 30 taun berang puasa peuting tahajud disertai ku zikir jeung maca Quran maneh geus cicing di gunung bae hayang deket ka aing yeuh aing teh kuari nyaba ka maneh aing teh pangeran bu nyaba pangeran tas di mana meureun ta pangeran nyaba ka dinya mampir heula sakeudeung meureun. Ditanya pan ku Junet naik naon pangeran naik mio besi ayah kadi lain pangeran nungaran kadenge sorana berarti eta lain pangeran nu kadeuleuh jirimna lain pangeran ecerai mah cahaya sejuta kali cahaya lain pangeran maujudat mungkinat kama lain maujud anu wajib kok bisa kos gitu Allah mah mukhalafah lil hawadis. Besi aya gertek-gertek Allah mah kos kitu bentukna setan. Besi aya gerentes-gerentes kos kitu cahaya Allah setan. Besi aya anu ngabisikan ta ieu mah Gusti Allah juring sia. Lain makulat mah innal makulati ladaihim tusarru fil asy wa hiya aradun wa joharu ngan sakadar dua mun teu arad johar engke ka dituna johar teh aya johar pirid aya johar murakab wah panjang caritana asana kolot mun ngaji kadinya kaburu modar puyeng teh ngaji kitu mah eta janguatan tauhid teh kos kitu madak lamun jelema nu geus ngaji tauhid mantep keur zikir aya kerenek-kerenek dina hate ieu aing Allah datang curiga si urang keur zikir aya cahaya ieu aing Allah ya buron siam wae Allah ngajirim bisi aya suara tah nu mantep lamun anu tapa teu kurang ilmu tapa dihandapeun tangkal caringin. Kan serem tanggal jaringin untuk ulah coba-coba dihandapkan tanggal beringin serem loba kiai anu di leg-leg ku jaringin ini ada serem lete apa didinya dia penting gak datang iya aki datang di gunung Kencana kadi ngadeng aya anak king di dieu keur tapa hayang naon hidup teh tapa di dieu teh keris tuh cokot di handapeun batu milik anjeun teteh ya aki mangan sakadar ngabejaan we rek balik deui ka Gunung Kencana datang nyana ka handapeun batu. Jeh. Dia teh orae. Cokot ulah, cokot ulah. Orae aja ieu mah. Oh, asana dicokot ngegelnya. Ipen petunjuk apa lain ieu kos kieu. Asana ieu mah nyoretan euy. Wah wah wah wah wah wah wah. Teu beres ieu mah. Moalah batal nyana. Cokot bae pae hirup cokot. Eta wae ge jurig nu datang teh lain pangeran lain. Oh, pangeran kudu kos kitu kos kitu. Eta cara Kangjeng Nabi Musa di Gunung Tursida teu nyatakeun nyana dulu pangeran. Ngan muka lamah jeung Gusti teu bisa nyaritakeun nyana ge engke bae cenah di akhirat. Palemma tajalla qurra. Saiko. Wah, atuh Kangjeng Nabi Musa ge barang tajalli Gusti Allah di anjeunana harita di Gunung Tursida. Ngajungkel. Kapaehan Kangjeng Nabi Musa gede Kangjeng Nabi Musa kapaehan langsung huda cek Gusti Allah wa ma tilka bi yaminika ya Musa naon wae deleungeun anjeun he Musa pertanyaanna ngan sakitu dah jawab ku Kangjeng Nabi Musa hiya asaya tawakkau biha wa a'udzu biha al-ghanam cek Gusti Allah panjang amat ngajawabna aing mah nanya ge naon wae deleungeun anjeun ku panjang amat ngeneh-ngenehna ngomong jeung Gusti abdi jadi panjang carita nikmat ngobrol jeung Allah teh sehingga ditanya satu pertanyaan gua jawabna terus bae kos urang ditanya ku bebene kakak jalan mana tadina menuk jalan hareup aja jalan tukang eh aya sumur di dinya teh atuh ngagilek deui ka belah dieu oh belah dieu aya pagar aja mah ka hareup deui bae alhamdulillah selamat bae panjang amat si budak. Kuna kata nikmat lagat ngomong ngeleu bibir teh. Wah, masyaallah. Hah, siap manggis kadinya bae. Tah, ieu coba yeuh deuleuh. Buahna di mana buahan? Kumaha teh kajadian kos saperti eta? Geus aya jadi eueuh, leutik jadi gede ketika ngora teu meunang dijual. Make aturan-aturan tertentu sebelum gudu-guduwi sholah teh teu meunang dijual. Rambutan teh teu meunang diborongkeun ketika encan buduwi sholah mah. Mangkaning urang curug ka ditu mah kon kusok ngaborong-borongkeun rambutan memeh asak. Na ieu cilaka atawa buah atawa kanangka. Masih keneh nangka teh kitu encan jadi nangka naon tangaranna. Nah, eta teh geus diborongkeun teh tah jadi antep bae di dinya. Tarima. Can buduwi sholah jauh kakarake kalaluar doh nges diborongkeun teu beunang teteh kos kitu teh lamun dek dijual ngora-ngora kebang ala rambutan ngora keneh geus diborongkeun geus cokot geus beuki los dulu kitu atuh ieu mah lain teh kan moga aturan-aturan tersendiri nilah makin nazar i'tibarin jangwatan keyakinan urang sehingga blak maha kawasa Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna fi dzalikum laayatin liqaumi yu'minun. Saenyana eta kabeh nu dicaritakeun teh merupakan supaya merupakan kitu naon ngaranna sebagai ayat-ayat, sebagai dalil-dalil kana kudratihi kawasa Gusti kamahakawasaan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti nimbulkeun tina cai jadi tangkal sehingga buahan sanggeusna buahan bakal garing ke hujan deui jadi deui engke buahan deui ke diala ke garing deui ke buahan eta tenan dakeun Allah maha kawasa kuari ngayakeun urang engke pae engke dihudangkeun deui tah supaya sadar sadarna kuari urang tieuweuh ka aya sanggeus saya kuari urang teh dihirupan ku Gusti Allah diatur ku Gusti Allah sanggeus sangke datang ka waktuna urang paeh ke kabeh para rae engke bakalna teh ya, jadilah kiamat sanggeus sa kiamat bakal urang digiring dibaas dihudangkeun deui maha kawasa Allah deuleuh tatangkalan tina hiji cai nyebrot jadi buahan garing jadi deui atuh manusa ge kitu bae kitulah. Inna fi dzalikum kabeh etatea laayatin merupakan suatu ayat dalil tapi dalil sote liqaumi yu'minun pikeun kaum anu iman urang mah geus iman ka Gusti Allah ketika dibere penjelasan kos kitu teh oh jaheuh Allah maha kawasa ngajadikeun hiji tangkal engke napae engke jadi deui atuh urang geus sarua bae kuari hirup engke pae engke bakal timbul deui maha kawasa Allah. Emang urang mah geus iman sampaikeun coba ka Kristen sampaikeun coba ka Katolik sampaikeun coba ka Protestan sampaikeun coba ka Yahudi sampaikeun coba ka Buddha sampaikeun jeuh ke berbagai agama-agama kafir coba nariba tantenyana urang mah geus tarima alhamdulillahirabbil. Berarti kuncina tina iman. Melalui iman urang bakal ngeunaheun ngadenge urayan-urayan ka maha kawasaan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan urang kabeh ditebelkeun iman, dikuatkeun iman, ditetepkeun Islam, dikuatkeun Islam sehingga urang meunang ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Di akhirat urang babarengan jeung Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.